kasihku, jangan bersedih, tidurlah dan bermimpi ke negeri kehamparan, kehampaan kasih ke negeri kehamparan, kehampaan kasih, kehamparan, kehampaan, kehangatan, tawa canda, lahan perlahan, perlahan, lahan menghampar, hampa kasih. Usai impianmu, rangkai cerita telah kau jumpai awak tanda, dan biar kelak anak-anakmu kan percaya, percaya-percaya cerita tentang awak tanda. Dan biarkanlah anak-anak bukan percaya bualanmu, jangan kau bersedih. Bermimpi ke negara